dirantau orang sio, beta selalu ingat mama. Dirantau orang sio, beta ingat mama pun saya. Satu malam beta sindak pasono, beta ingat mama sio. Waktu mama masih hidup ale, mama sayang katong semua. Mama, biar mama sing bale lai, katong semua selalu ingat mama sio. Waktu dulu mama kasih ingat, biar katong dekat deng tete mani. Sio kandongi, sio kandongi, jangan lupa tete manise. Sio kandonge, sio kandonge, biar sulama sing baku dapat sio. Jangan lupa mama kata-kata. Biar mama piseng bale lai, katong semua selalu ingat mama sio. Waktu dulu mama kasih ingat, biar katong dekat deng tete mani. Sio kandongi, sio kandongi, kandongi, sio kandongi. Biar katong tak bisa jauh begini, jangan lupa tete. Kata-kata sio kandongi, sio kandongi, sio kandongi, biar sulama sing baku dapat sio. Jangan lupa mama pun kata-kata, biar sulama sing baku dapat sio. Jangan lupa mama pun kata-kata.